anjuran untuk merasa takut dari siksa Allah, balasan dari Allah, kita disuruh takut. Maka jika ada orang yang mengatakan jangan takut neraka, takutlah kepada Allah. Jangan takut jahanam, takutlah kepada Allah. Ini keliru, keliru besar. Karena kita takut kepada azab Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada jahanam. Ini bagian taat, bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Siapa yang menyuruh kita takut kepada neraka? Allah fattaquna allati waquduha an-nasu wal hijar. Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Takutlah, takutlah. Maka wajib bagi kita untuk takut. Haram bagi kita untuk tidak takut. Dengan alasan saya hanya takut kepada Allah, saya tidak takut kepada selain Allah. Keliru. Wal-amali fi thawabihi wa maghfiratihi wa ridwani. Dan juga anjuran untuk bercita-cita mendapatkan pahala, ampunan, ridha Allah. Kita tidak boleh putus asa. Sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang telah kita jalani, maka tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Kita tetap disuruh melaksanakan perintah Nabi, idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau minta, kata Nabi, mintalah surga firdaus. Yang diperintahkan minta surga firdaus bukan hanya Abu Bakar, bukan hanya Umar, bukan hanya orang-orang saleh, tapi orang ahli maksiat juga disuruh minta surga firdaus. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Yang kedua atau yang terakhir dari poin ini, لا ينبغي للعبد يركن لعمله ويقر به ولا يترك العمل أملا بعد رحمة الله ومغفرته. Tidak boleh bagi seorang hamba mengandalkan amalnya. Tidak boleh. Saya sudah sholat, saya sudah jamaah, saya sudah mengamalkan sunnah, saya sudah jauh dari syirik dan bid'ah, maka saya pasti selamat. Tidak boleh. Tidak boleh mengandalkan amalnya dan tertipu dengan amalannya, lalu ujung membanggakan dirinya. Tidak boleh. Jika mengandalkan amal boleh, maka para Nabi dan Rasul tidak akan menangis, tidak akan merengek, tidak akan memohon ampunan kepada Allah, karena amal mereka yang paling baik, yang paling banyak. Para Nabi dan Rasul, orang yang paling takut kepada Allah, mohon merengek, berdoa kepada Allah, padahal amalnya begitu banyak. Dan amalnya dijamin karena perintah langsung dari Allah. Kalau kita kan tidak tahu, kita tidak mendapatkan perintah langsung dari Allah lewat sikulan, bisa benar, bisa salah. Ya, adapun para Nabi dan Rasul dijamin amalan perintah langsung membangun Ka'bah dijalankan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tentu jelas ini satu amalan yang pasti diterima, perintah langsung dari Allah. Tidak ada syubhat di dalamnya. Tetapi setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tetap merengek berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Ya. Maka mestinya kita lebih merengek lagi, lebih memohon lagi. Karena tidak ada jaminan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak boleh meninggalkan amal semata-mata berangan-angan dengan luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah, lalu meninggalkan amal. Tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh. Ya, mengandalkan amal tidak boleh, tidak beramal mengandalkan rahmat Allah juga tidak boleh. Itulah gabungan antara khauf dan rasa. Terus 444. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزعت الجنازة apabila jenazah telah diletakkan, telah diletakkan, yang dimaksud telah dimandikan, dikafani, disolasi lalu diletakkan di satu tempat untuk dibawa ke kubur. Wahtamalah an-nasu abir-rijal ala a'natihi, lalu telah dibawa oleh orang-orang, orang atau orang laki-laki. Maka yang mengantarkan jenazah, yang membawa jenazah laki-laki, laki-laki bukan perempuan. Yeah. Nanti akan dibawakan bagaimana Ummu Aqiyah bersaksi, kami para wanita dilarang oleh Nabi untuk mengantar jenazah. Walaupun larangan itu tidak sah. Walakin la yu'tar. Ala a'natihim, di atas pundak. Ini apa? Khabar di makna al-amr. Berita tapi mengandung arti perintah. Ini kan berita. Berita. Berita. Sebagaimana berita dari Allah, wanita-wanita yang habis dicerai oleh suaminya, maka ya sarabbatna salasata furuq, mereka menunggu tiga kali suci. Ini berita. Berita. Tetapi isinya perintah. Para wanita yang ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suami, ada masa iddah. Yang ditalak oleh suaminya ada masa iddah. Tiga kali suci. Untuk nikah lagi dengan laki-laki lain harus menunggu tiga kali suci, tiga atau empat bulan kira-kira. Padahal kalimatnya berita. Ya. Seorang pezina tidak dinikahkan kecuali dengan wanita pezina. Wanita pezina tidak dinikahkan kecuali dengan laki-laki pezina. Ini berita. Tidak ada fi'il amr, tidak ada perintah. Tetapi di makna al-amr, isinya perintah. Maka memahami Al-Quran, memahami sabda Nabi harus dengan ilmu. Ada perangkat ilmu yang harus diketahui. Kalau tidak, mereka akan mengatakan ini berita doang, tidak ada perintahnya. Nah, ada khabar di makna al-amr. Memang khabar, tapi artinya perintah. Maka ini perintah bahwa kita membawa jenazah itu disuruh pakai pundak, gotong, dipikul, bukan dengan ambulan, bukan dengan mobil, ya. Sebab kalau itu boleh atau disyariatkan, Nabi akan mengikuti orang Romawi versi di mana membawa jenazah mereka waktu itu dengan kereta, kuda, mewah dan seterusnya. Nabi tidak mengikuti. Padahal mungkin bagi Nabi mengikuti. Maka tidak boleh kita mengucapkan dan ucapan yang keliru, apa dulu kan belum ada mobil, dulu belum ada ambulan, sekarang ada ambulan, ini keliru. Karena sekarang ada kendaraan, dulu juga ada kendaraan. Nah, Nabi tidak pernah pakai kendaraan. Dan para pelantarnya tidak ada yang pakai kendaraan. Ya, nah, sebagian memakai kendaraan yang mengantarkannya tetap apa di belakang dan tidak ada dengan kendaraan dalam rangka membawa jenazah. Ya, bahkan satu ketika Nabi memakai kendaraan. Ya, mengantarnya. Tiba-tiba turun. Ya, ditanya, kenapa engkau turun? Bukankah capek? Kata Nabi, aku malu. Aku malu. Para malaikat berjalan kaki. Para malaikat berjalan kaki. Bagaimana aku berkendara? Ya, ya. Ini di saat Sa'd bin Mu'adz meninggal. Ya, 70 ribu malaikat ikut mengantar dan berjalan. Fa in kana salihatan, jika dia orang soleh. Qalat, dia mengatakan, qaddimuni qaddimuni, segerakan asuh. Segerakan asuh. Jika mayat itu orang soleh, ya, dia bisa bicara dan Allah mendengar, para malaikat mendengar, manusia tidak mendengar. Fa in kanat salihatan, jika dia mayat orang yang soleh, dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, segera bawa aku, segera bawa aku. Wa in kanat ghayra salihatin, dan jika dia bukan orang soleh, orang kafir, orang fajir, orang fasik, orang musyrik, dia mengatakan ya wailaha, celaka aku, celaka aku. Aina tadhhabuna biha, mau dibawa kemana aku? Celaka aku, mau dibawa kemana aku? Ini orang fasik, ini orang musyrik, ini orang kafir. Yasma'u sawtaha kullu syai', mendengar teriakan itu, mendengar suara itu, segala sesuatu. Kullu syai', segala sesuatu, termasuk makhluk Allah yang kita belum pernah dengar ucapannya, pohon, batu dan seterusnya, semuanya bisa bicara dengan Allah. Illal insan, kecuali manusia. Hanya manusia yang tidak mendengar ucapan, teriakan, tangisan mayat yang sedang dibawa itu. Ya. Walau sami'ahu sa'iqa. Seandainya manusia mendengarkan ucapan itu, teriak itu, dia akan pingsan. Dia akan tidak sadarkan lagi. Rawahul Bukhari, hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis. As-sunnatu hamlul janazati ala a'naqir rijal. Secara sunnah membawa jenazah, membawa mayat adalah di atas pundak orang laki-laki. Sekali lagi, bukan di atas hamla. Ini sunnah. Kemudian beliau membawakan ucapan guru beliau Syalbani dalam Maqamul Janaiz. Qala Sayyiduna, berkata Syekh kami fi Ahkamul Janaiz, di dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz halaman 76-77, nanti anda bisa cek ya, di Ahkamul Janaiz kitab yang sangat bagus dalam masalah jenazah, dari mulai menjelang kematian sampai mati, bagaimana kita harus lakukan, kemudian memandikannya, mengkafani, mengsolati sampai mengubur, kemudian bid'ah-bid'ah, kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat yang beliau tahu, ya, yes. Karena tentu banyak sekali bid'ah-bid'ah tentang jenazah yang beliau tidak tahu, yang tidak ada di Damaskus waktu itu, ada di Indonesia, ya. Seperti tentang tali potong, tentang sahilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, mungkin beliau tidak tahu, karena mungkin tidak ada di sana. Ya, maka bid'ah itu, yang menyuarakan bid'ah itu adalah ulama setempat. Karena ulama setempat lebih tahu bid'ah apa yang terjadi di masyarakatnya. Ya, adapun yang lain tidak tahu. Kata Syekh Al-Bani dalam Ahkamul Janaiz, wa amma hamlul janazati ala 'arabatin, adapun membawa jenazah, membawa mayat di atas arabah, kereta jenazah, au sayyaratin mukhassasatin lil janaiz, atau mobil yang dikhususkan untuk jenazah, dan maksud dia itu ambulans, mobil khusus jenazah. Wa tadji'ul musayyi'ina laha, lalu para pengantar juga membawa mobil, karena tentu tidak terkejar kalau jenazahnya pakai ambulan, pengantarnya jalan kaki, pengantarnya naik mobil. Wahum fis sayyarat, mereka naik mobil mengikuti mengiringi ambulan itu. Wahabihi suratu, keadaan seperti ini la tusra'u al-bata, tidak disyariatkan sama sekali. Tidak disyariatkan sama sekali. Wadhalika al-umur, hal ini disebabkan karena beberapa hal. Ya. Beliau mengatakan seperti ini bukan tanpa alasan. Ada beberapa alasan. Ada 5 alasan. Kenapa ini tidak disyariatkan? Al-awwal yang pertama, annaha min 'adatil kuffar, bahwa ini adalah kebiasaan orang-orang kafir. Siapa yang pertama kali mencontohkan membawa mayat pakai ambulan? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ini tidak bisa kita biasakan. Kami yang pertama kali pakai handphone, pertama kali pakai komputer juga orang kafir. Kenapa kita ikuti? Tidak bisa. Karena apa? Karena ini masalah ibadah. Karena tentang mayat, memandikannya, menguburkannya, semua adalah ibadah. Walaupun orang kafir juga melakukan, kita melakukan, karena ini salah satu ciri. Karena ciri ibadah bukan hanya satu itu. Apa? Sesuatu yang akal kita tidak bisa mencerna, kan itu ibadah. Kenapa mayat mesti dimandikan? Kenapa mayat mesti dikafani? Ya, akal tidak bisa menjawab, tidak bisa mencerna. Dan tujuannya juga kita tidak tahu. Kan berarti ini ibadah. Ibadah kita harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad taqarrara fi syari'ati annahu la yajuzu taqlidhum fiha. Dan syariat telah menetapkan bahwa haram bagi kita mengikuti kebiasaan orang kafir. Jelas, man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh mengikuti kebiasaan satu kaum, maka dia terancam menjadi kaum tersebut, seperti kaum tersebut, bagian dari kaum tersebut. Maka tidak boleh kita mengikuti kebiasaan orang kafir, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Apa yang biasa dilakukan oleh mereka tidak boleh kita ikuti. Kebiasaan mereka apa? Membawa jenazah dengan mobil khusus ambulans. Jangan kita ikuti. Wa bidzalika hadithu kathiratun jiddan, dalam hal ini terdapat hadis yang sangat banyak sekali. Beliau telah selidiki, beliau telah takrir, beliau telah rinci sanadnya satu persatu, dan beliau mengetahui kesahihan hadis-hadis tersebut. Ba'duha fil amri wal hadzi ala muqalafatihim fi ibadatihim wa asyaihim mu'adatihim, yaitu hadis-hadis Nabi yang di dalamnya perintah untuk menyelisihi mereka dalam masalah ibadah, dalam masalah pakaian, dalam masalah adat kebiasaan. Ya, dalam masalah ibadah Nabi katakan jangan kalian puasa tanpa sahur, karena itu mengikuti kebiasaan orang Nasrani, puasa tanpa makan sahur. Ya, orang Yahudi begitu pula, sholat memakai sendal, karena memang orang Nasrani tidak pernah sholat dengan sendal. Maka kita sekali waktu di lapangan dikenakan sholat memakai alas kaki, dan seterusnya ini ibadah. Wajahihim, dalam bentuk pakaian mereka. Maka kehususan pakaian orang kafir jangan kita ikuti. Jika orang kafir mempunyai pakaian khusus, dan itu jelas pakaian orang kafir, semua orang tahu, jangan kita ikuti. Wa'adatihim, adat kebiasaan mereka. Adat kebiasaan mereka, orang kafir, bagaimana? Jangan kita ikut. Ya, ini di luar teknologi. Teknologi boleh kita ikut. Wa'adatuhah min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi muqalabatihim fi dari. Dan sebagiannya berupa perbuatan Nabi, di mana Nabi menyelisihi mereka. Apa yang menjadi kebiasaan mereka, Nabi selisihi. Nabi datang ke Madinah, orang-orang rambut Nabi belah tengah. Kemudian Nabi melihat orang-orang Yahudi Nasrani juga belah tengah. Maka Nabi ganti belah tinggi. Ya. Untuk menyelisihi, ini sekedar potongan rambut. Nabi tidak mau sama. Bagaimana anak-anak muda kaum muslimin hari ini mengikuti orang-orang kafir? Para artis kafir, para tokoh kafir. Ya, mereka mengatakan, ini kan bukan masalah akidah, ini sekedar pakaian mode. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, model rambutnya tidak mau sama. Yes. Ini yang pertama. Yang kedua, annaha bid'atun fi ibadah. bahwa hal ini merupakan bid'ah di dalam ibadah. Ma'a mu'aradatiha li sunnati al-amaliyyati fi hamlil janazah. Di mana ini bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membawa jenazah. Apa? Nabi tidak pernah mencontohkan membawa jenazah dengan kendaraan. Kan sudah ada kendaraan hari ini. Wa kullu ma kana kadzalika min al-muhdatsat wa huwa dhalalatun istifaqan. Dan setiap apa yang baru pada hal itu ibadah, maka tidak syak lagi ini istifaq para a'immah bahwa ini dolalah, ini kesesatan. Ya. Asal yang ketiga. Annaha tufawwidul ghayata min hamliha wa tasyi'iha wa hiya tadakkurul akhirah. Bisa menghilangkan tujuan besar membawa dan mengantarkan jenazah. Apa tujuan terbesar membawa jenazah, mengantar jenazah? Tadzakkurul akhirah, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Ini bisa hilang. Kenapa? Mayatnya enggak kelihatan, yang kelihatan mobil. Ya, udah begitu tidak ada suasana khusus. Kenapa? Berisik. Ya, belum masuk, ya, belum masuk, oh, kepanasan, emosi dan seterusnya, maka sibuk di situ. Berbeda ketika jenazah itu diangkut dengan pundak, dipikul di pundak orang laki-laki, maka mayat kelihatan. Maka jangan ditutup mayat. Mayat jangan ditutup dengan apa itu, iya keranjang. Ya, cukup papan saja, apalah, boleh dari kayu, boleh dari aluminium dan seterusnya, kali tidak menentukan, jagain saja kiri kanannya, depan belakangnya agar tidak jatuh, itu mayat. Atasnya jangan ditutup, agar kelihatan orang, orang melihatnya. Nah, ketika orang melihat mayat terbujur seperti itu, kain kafannya kelihatan putih, ya, sekur putih yang bergaris kalau ada, nah, ada asar dalam hati. Ya, serasa kita diingatkan bahwa kita akan seperti dia. Kita akan bernasib seperti dia, cepat atau lambat, siap atau tidak siap, entah setahun lagi, entah sebulan lagi, atau seminggu lagi, dan seterusnya. Kita tidak tahu, kita dinasihati. Ya, seolah kita dipukul, dikagetkan, sehingga sadar. Ya, lalu beristighfar, saya tidak mau zina lagi, saya tidak mau minum khamar lagi, saya tidak mau berjudi lagi, saya tidak mau meninggalkan salat jamaah lagi, terus nasihat demi nasihat bertumpuk-tumpuk datang di hati seorang mukmin ketika melihat mayat terbujur dengan kain kafan. Ini tidak akan terjadi kalau mayat itu tertutup dengan mubil amdah. Maka tujuan terbesar mengantar mayat bila gitu ya. Inna tasyi'aha ala tilka surati mimma yufawidu ala nas hadihil gaya al-sharifah tafwitan kamilan awduna dhali. Mengantarkan mayat dalam keadaan seperti ini, tertutup oleh ambulan, ini bisa menghilangkan tujuan yang sangat mulia secara keseluruhan atau lebih rendah dari itu, artinya berkurang. Walaupun mungkin ada juga yang menangis ingat akhirat di belakang ambulan, tapi lebih menangis lagi, lebih ingat lagi kalau dia melihat mayat secara langsung. Ya, maka sekali lagi disunahkan membawa mayat tidak ditutup. Yes. Dan tidak syak lagi ini adalah sunahnya orang-orang Eropa. Ya, ini ucapan beliau. Innal ladzi hamala al-aurubiyyin 'alayha innama huwa khawfuhum min al-maut. Ini sunahnya orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa melakukan hal ini karena apa? Mereka begitu takutnya terhadap kematian. Simbol-simbol kematian kalau bisa ditutup rapat, jangan sampai kelihatan. Maka ada kuburan, tutup rapat, jangan sampai kelihatan kuburan. Ya, ada keranda, ada apa, itu sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Orang kafir. Karena apa? Karena begitu cintanya terhadap dunia. Begitu cintanya terhadap dunia, seluruh cita-citanya adalah dunia-dunia, maka kematian adalah musibah yang sangat besar yang menghentikan semua cita-cita. Berbeda dengan orang mukmin, kematian awal kebahagiaan. Kematian adalah awal kenikmatan, awal mendapatkan bidadari kenikmatan yang belum terdengar oleh telinga, terlihat oleh mata, terbayangkan oleh hati. Itu seorang mukmin menyongsong kematian. Orang lantar ya, yang tidak percaya dengan akhirat, keadaannya seperti ini. Kematian betul-betul dilupakan, jangan sampai kelihatan. Surga ya di dunia ini, neraka juga di dunia ini. Ketika miskin, ketika gagal, itulah neraka. Ketika sukses, banyak uang, berpangkat tinggi dan seterusnya, itulah surga. Ini ucapan orang-orang kafir, akidahnya orang-orang kafir. Kita seorang mukmin, orang yang beriman pada hari akhir, surga dan neraka, maka tujuan kita adalah akhir. Rabi yang keempat, إنها سبب قوي لتقليل المسيئين لها والراغبين في الحصول على الأجر. Bahwa hal ini merupakan penyebab besar, penyebab kuat menjadikan para pengantar menjadi sedikit. Maka syiar kematian hilang karena yang mengantarkan sedikit. Ketika yang mengantarkan itu banyak, ini salah satu syiar kematian. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa, tidak semua orang punya kendaraan, tidak semua orang bisa mengantarkan karena harus dengan kendaraan. Ya, ini yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, al-qabid, anna hadhihi as-surata la tattafiqu min qaribin wa la min ba'idin ma ma'rifa 'an as-syari'ati al-mutahharati as-sam'ati min al-bu'di 'an as-taqliyat war-rasmiyat. Bahwa keadaan seperti ini sangat tidak mengikuti baik dekat atau jauh apa sesuatu yang dikenal dalam syariat ini. Ya, sangat bertentangan sekali. Karena apa ya tadi? Nabi mencontohkan membawa di atas pundak orang-orang laki-laki, sementara ini contoh dari orang-orang Eropa membawa di atas kendaraan. Maka secara syakliyat, secara bentuk, secara keadaan, jelas ini menyelisih. Ya. Seandainya hanya ada satu ini saja yang menyelisih, yaitu berbeda dengan cara Nabi. Ya, sementara yang lain tidak ada, yang empat itu tidak ada, cukup kata beliau. Apalagi ditambah dengan hal, empat hal tadi, maka lebih-lebih lagi kita harus menjauhi hal ini. Hanya beliau tidak menutup mata. Beliau tahu fikul waqi, maka beliau tidak berhenti keterangan beliau sampai di situ. Apa kata beliau? وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ مَا دَفَعَتْ إِلَيْهِ الضُّرُورُ. Dikecualikan apa? Apabila kuburan itu jauh. كَبُعْدِ الْمَقَابِرِ بُعْدًا كَثِيرًا, sangat jauh. قَدْ يَكِلُ إِلَىٰ أَمْيَالٍ كَثِيرَةٍ, sampai bermil-mil, sampai berkilo-kilo, belasan kilo, maka tentu tidak sanggup orang berjalan menyusahkan. Nah, ini perkecualian. Gitu ya. Nah, maka kuburan itu yang terbaik bagaimana? Yang terdekat dengan kita. Kan di kiri kanan kita ini banyak kuburan. Kenapa mesti tanah suci? Kenapa mesti Kalibata? Kenapa mesti karet dan seterusnya? Di kiri kanan kita ini banyak kuburan. Ya. Oh, enggak boleh. Ya. Kalau enggak boleh masih mending. Kita bahas yang pertama. Ya. Enggak enak ya, atau gimana ya, nah, nyampur sama orang-orang kampung. Nah, ini ya, ini penyakit ya. Sudah hidup penuh gengsi, enggak mau nyampur sama orang miskin, ini mati masih dibawa gengsinya, enggak mau nyampur sama orang kampung, orang miskin. Jelas ini keliru ini pasti. Ah, alasan yang masih bisa didengar apa? Enggak boleh. Gitu. Kita semua di komplek ini pendatang. Mereka di kampung mereka sendiri. Mereka hanya mengutuskan warga kampung. Nah, ini bisa dicari jalan keluar. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Ya, biasanya mereka nggak kenal sama kita. Mereka nggak kenal sama kita, nggak dekat dengan kita. Ya tentu tiba-tiba minta izin mau menguburkan di situ, tentu besar kemungkinan tidak boleh. Tapi kalau kita kenal, kita undang mereka makan sering, kemudian kita kasih santunan, ajak ngaji, kita berbaur dengan orang-orang miskin di kampung itu, tentu ini jalan keluar. Ya, maka dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi ini, kita berusaha agar kita mempunyai kuburan yang terdekat dengan lingkungan kita. Ya, ini bagian dari sunnah. Sehingga kita bisa mengamalkan sunnah Nabi. Apa? Mengangkat, menggotong mayat di atas pundak-pundak kita. Ya, dan menyolatkan jenazah di tanah lapang, di tempat terbuka. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi mencontohkan menyolati jenazah di tempat terbuka yang disebut dengan al-musalla. Al-musalla adalah tanah lapang di mana di tanah lapang tersebut Nabi sholat Id dan sholat jenazah. Fikul hadis. حمل الجنائز خاص بالرجال دون النساء. Membawa jenazah khusus bagi laki-laki, bukan wanita. Untuk membawa memikul jangan wanita. Tentu secara akal juga kita bisa memahami. Ya, laki-laki yang memikul bukan wanita. Sekarang kita bahas selanjutnya mengantar. Ya, kalau mengantarkan umum wanita mengantar. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa'a ittiba'iha. Nabi melarang wanita-wanita untuk mengantar jenazah. Faqad qalat Ummu Adiyah radhiyallahu anha fil hadits al-muttafaq ala sihhatihi. Di dalam hadis yang telah disepakati kesahihannya Bukhari dan Muslim, Ummu Adiyah berkata, "Kunna nunha 'ala ittiba'il janaiz." Kami dilarang untuk mengantar jenazah. Kami dilarang untuk mengantar jenazah ke kubur, walam yu'zam 'alaina, tetapi larangan itu tidak keras. Tidak keras. Maka para ulama menyimpulkan dengan ucapan Mu'adiyah ini makruh. Tidak disukai. Lebih baik wanita jangan mengantar mayat. Apalagi mayat itu adalah orang yang paling dekat dengan dia, suaminya, ya, bapaknya, ibunya, anaknya, jangan. Sekarang kan kebalik. Kalau tetangga jauh, saudara jauh nggak ngantar. Kalau suaminya ngantar, kebalik. Ya, justru orang dekat jangan mengantar, karena takut tidak kuat wanita. Tangisan, rengekan, pingsan dan seterusnya, ini kan keadaan yang buruk. Jangan sampai terjadi. Oleh karena itu jangan mengantar. Jadi, hukum asal lebih baik tidak mengantar daripada mengantar. Yang kedua, Allah Taala yassalu ibadahu ala manazilihim wa ma 'addalahum fi hadhihi al-hal. ويستاك المؤمن لما عجله من كرامة ويسوء الكافر الفاسق لما يترقبه من عليم العذاب. Allah menampakkan kepada hamba-hambanya apa yang menjadi manzilahnya, apa yang menjadi kedudukannya, ya, apa yang Allah persiapkan untuk dirinya, Allah tampakkan. Ya, bagi orang mukmin Allah tampakkan, Allah persiapkan kemuliaan bagi dirinya, ya, ditampakkan. Karena dia akan masuk surga, dia akan selamat dari neraka, maka Allah tampakkan kepada dia. Lalu dia mengatakan, cepat bawa aku, kodimuni, kodimuni, cepat bawa aku. Karena dia telah melihat, Allah perlihatkan kepada dia surga yang akan dia terima, kenikmatan yang akan dia dapati. maka dia menyuruh kepada orang-orang untuk mempercepat langkahnya. Maka disunatkan bagi kita yang membawa jenazah itu apa cepat, ya, setengah berlari cepat, ya. Karena diselam jika dia orang baik agar cepat mendapatkan balasan kebaikan, kalau dia orang buruk agar apa cepat lepas keburukan dari pundakmu, ya. Ya, jangankan yang masih hidup, yang sudah mati saja orang buruk jangan sampai di atas pundak kita. Ya, cepat. Maka jalanlah cepat. Abis juga Allah tampakkan kepada orang kafir, orang fasik apa azab pedih yang akan dia terima. Allah tampakkan. Maka dia takut sekali dan dia mengatakan celaka aku, tidak dibawa kemana aku ini. Kenapa? Karena dia merasa, melihat, tahu bahwa dia akan mendapatkan neraka. Yang terakhir, ba'dul aswati yasma'uha ghairul insan. Ada beberapa suara yang tidak sanggup didengar oleh seorang manusia. Wa la yastati'ul insanu sima'aha. Seorang manusia tidak mampu mendengarnya. Ada. Wa hadza min al-mu'jizat, ini bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah diterangkan dalam ilmu hadis, keterangan-keterangan tentang ini semua. Ya, manusia tidak mendengar. Maka jika ada seorang manusia yang mendengarkan suara ini atau siksa kubur, maka dia bohong. Mustahil, tidak mungkin sabda Nabi ini keliru. Tidak ada yang bisa mendengar. Ya, tidak ada manusia yang bisa mendengar. Yang bisa mendengar hanyalah malaikat, ya, atau hewan-hewan. Adapun manusia tidak mendengar. Ya, adapun hadis yang terakhir dari bab ini adalah hadis yang kita singgung di awal tadi, dan hadis ini juga sudah kita baca dulu di bab mujahadah. Ya, hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, wa Nabi mengatakan al-jannatu aqrabu ila ahlikum, surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Wa naru mithlu dzalik, begitu juga neraka. Allah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا tinggal berwasiat saja, tolong kalau aku kalau mati kubur saja di Madinah, jangan di Mekah. Dari ketakutan Sa'ad bin Abi Waqqas menunjukkan bahwa mayat harus dikubur di kota di mana dia mati, di negeri di mana dia mati, bahkan di tempat yang terdekat dengan dia mati. Gitu. Mati di rumahnya, 300 meter dari rumahnya ada kuburan, ada di situ dikubur, yang terdekat dengan rumahnya. Adapun para nabi dan rasul di tempat di mana mereka mati. Ini khusus para nabi dan rasul. Mati di bawah pohon, dan di bawah pohon dikubur. Mati di pinggir kali dikubur. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mati di hujrahnya, di rumahnya Aisyah, maka disitulah beliau dikubur. Adapun kita di kuburan terdekat. Ya, karena dalam syariat Islam kuburan itu bukan sendiri-sendiri. Jadi kuburan sama dengan masjid, yaitu berada di tanah wakaf muslimin, tidak sendiri-sendiri. Apakah boleh kita ikut iuran cicilan membayar tanah untuk kuburan keluarga? Ah, tadi barusan bahwa kuburan itu tanah wakaf milik kaum muslimin. Jadi tidak dibenarkan atau keluar dari sunnah, setidaknya tidak disukai, makruh, ya, mungkin jatuh ke haram, membuat kuburan pribadi, kuburan keluarga. Biasanya ini lebih ke apa, gengsi, karena dia orang kaya. Ini tidak baik. Bercampurlah dengan yang lain. Dikuburlah di kuburan kaum muslimin. Bagaimana hukumnya jenazah menggunakan peti mati? Bagaimana hukumnya orang yang tidak mau menggotong jenazah tetap memakai ambulans? Ya, tadi sudah dibahas bahwa ini keluar dari sunnah. Ya, keburukan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Adapun dengan peti ini juga menyelisih sunnah, karena semua proses ta'abudi di dalam kematian harus mencontoh Nabi, memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya, itu harus sesuai sunnah Nabi, karena ini ibadah, jadi ibadah makdum. Maka apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi tidak boleh. Bukan, kan Nabi tidak larang pakai pergi, kan Nabi tidak larang pakai kendaraan, kan Nabi tidak larang pakai ambulan. Nabi ini sama dengan Nabi tidak larang subuh 3 rakaat, Nabi tidak larang maghrib 5 rakaat. Ya, ada ibadah mencontoh Nabi. Apa yang Nabi lakukan kita ikuti, apa yang tidak Nabi lakukan tidak boleh kita lakukan. Ya. Iya. Kita tahu bahwa surga berada di langit sana. Begitu juga neraka. Tetapi Allah menyebut dengan dekat. Sama ketika Allah menyebut bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Jauh sekali arsy dari kita. Arsy dengan kursi saja jauh sekali. Kursi itu seperti cincin, arsy itu seperti padang pasir yang sangat luas. Begitu juga langit yang tujuh berikut bumi itu seperti cincin, sementara kursi Allah seperti padang pasir yang sangat luas. Berarti jauh sekali jarak antara arsy Allah dengan bumi kita ini. Tetapi Allah katakan dekat, dekat, dekat. Apanya? Ilmunya. Karena kata dekat dalam kaidah bahasa tidak harus zatnya. Begitu juga surga dan neraka. Zatnya, bendanya, surga dan neraka jauh dari kita. Karena kita di bumi, surga dan neraka di langit. Tetapi Allah katakan dekat. Apanya? Tadi. Kemungkinan masuk surga. Dekat sekali. Kemungkinan masuk neraka. Dekat sekali. Tapi kita hindari perkataan majaz, biasa. Karena karena ucapan inilah yang banyak menyesatkan orang-orang ahli filsafat, yaitu kiasan-kiasan. Bagaimana kalau musim hujan, apakah mayat boleh ditutupi kain karena takut kena hujan? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membahas bagaimana mengkafani mayat, Nabi melarang berlebih-lebihan, lebih dari tiga helai. Ini berlebihan. Nabi mengatakan yang hidup lebih perlu, ya, yang hidup lebih membutuhkan kain itu, yang mati cukup tiga lapis saja, tiga helai saja, jangan lebih. Buat yang hidup lebih perlu. Maka jika ada payung karena kepanasan, karena gerimis, yang lebih perlu dengan payung itu mayatnya apa yang masih hidup? Iya, mayat udah gak berasa. Kasihan kedinginan, termasuk angin, udah mati gak apa-apa. Ya, maka jangan pakai akal, jangan pakai logika, pakailah dalil. Gitu. Jangan pakai perasaan. Gitu. Tega amat, gak ditutupi, ya, gak ada. Gitu. Maka mau dimuliakan kayak apa, di ambulan, ber-AC, dan seterusnya, dia tidak merasakan. Dia sedang merasakan amal yang dia lakukan selama ini. Ya. Nah, maka ya biasa, rimis, hujan, dan seterusnya enggak akan memudorotkan mayat, tapi memudorotkan yang masih hidup. Saya tanya. Apa hukumnya mengucapkan lafaz tasbih pada saat mengusung mayat ke kuburan? Tidak. Apalagi di keraskan. Dan Nabi mengatakan diam. Diam. Bukan waktunya untuk bertasbih, bertakmid, tapi waktunya untuk diam, tafakur, tadabbur, menyadarkan diri kita bahwa kita akan seperti mayat ini, yaitu diusung menuju ke kuburan. Itu saatnya, maka diam. Maka tidak ada kebaikan membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah sambil menggotong mayat. Tidak ada kebaikan. Kebaikan di mana? Diam. Mengantar mayat itu diam untuk tafakur, untuk tadabbur. Bagaimana kalau lokasi pemakaman yang jauh memungkinkan untuk membawa mayat dengan kendaraan? Ya, seperti tadi dijelaskan oleh beliau, ada kekhususan terlalu jauh, kuburan terdekat tidak mau terima karena satu dan hal ini lain lagi. Ya, yang dibahas di awal tadi adalah keadaan yang wajar, di mana kubur dekat jangan pakai ambulans. Bukankah surga dan neraka hanya ada setelah hari kiamat? Lalu bagaimana pernyataan bahwa pada saat ini kedua orang tua Rasulullah sudah ada di neraka? Keliru. Surga dan neraka sudah ada. Mana dalil? Banyak sekali. Misalnya firman Allah, U'iddat lil muttaqin, U'iddat lil kafirin. Surga itu telah dipersiapkan untuk orang bertakwa. Neraka itu telah dipersiapkan untuk orang kafir. Perkataan telah dipersiapkan menunjukkan sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah. Ini salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka sudah ada. Dan lain banyak sekali. Nabi ketika sholat gerhana, sholat kutub, beliau maju ke depan. Sedang sholat itu maju. Setelah itu beliau mundur. Para sahabat juga ikut mundur. Setelah selesai sholat, Nabi mengatakan, tadi aku melihat surga di depanku. Setelah itu Allah ganti menjadi neraka, maka aku mundur. ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Kemudian surga dan neraka mengadu kepada Allah, ya Allah, kami satu sama lain saling memasak. Jahannam mengadu kepada Allah, kami satu sama lain saling memasak, karena saking panasnya, saking dahsyatnya. Lalu Allah berikan izin kepada Jahannam untuk bernafas dua kali, sekali dalam musim panas, sekali dalam musim dingin. Maka panasnya bumi ini dalam keadaan yang terpanas, entah di mana, entah di Saudi atau di Timur Tengah atau di mana ya, yang paling panas, ya, itu sebagian dari nafas Jahannam. Berarti kan sudah ada, ya, sudah mengadu kepada Allah, sudah. Apa hukumnya apabila jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat lalu dikumandangkan azan? Bid'ah, ya, bid'ah, karena tidak ada contoh dari Nabi. Azan adanya ketika solat, panggilan solat adalah fat hayya 'alas solat, mari kita solat. Tentu yang diajak yang mati itu sudah mati, mana mungkin diajak solat. Adapun mengantarkan bayi, ini ada hadisnya, tapi hadis yang dhaif, tidak sahih dari Nabi. Apakah benar Abu Bakar dan Umar tidak mengantar jenazah Rasulullah SAW ke liang lahat, melainkan Abu Bakar dan Umar kembali menuju ke tempat sidang untuk mengangkat khalifah? Apakah benar itu semua? Ini syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah bahwa Abu Bakar dan Umar bukannya sibuk mengurus jenazah Nabi, tapi sibuk mengejar jabatan. Ini syubhatnya orang-orang Syiah Rafidhah. Tidak benar sama sekali. Bagaimana Abu Bakar meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya ketika mendengar Nabi wafat, lalu datang, lalu mencium wajah Nabi dan mengatakan, engkau baik ketika hidup dan baik ketika mati. Ya. Mereka tidak mau pakai hadis Imam Bukhari, karena menurut mereka Imam Bukhari pendusta pembohong. Itulah Syiah Rafidhah, agama orang Yahudi yang dibikin oleh Abdullah bin Sabah. Maka para ulama mengatakan din Syiah, agama Syiah, bukan agama Islam. Bagaimana kalau yang meninggal anak bayi, apakah tetap dipikul? Ada beberapa riwayat cukup digendong, ya, karena memungkinkan kalau bayi, dan bayi ini boleh disolati, boleh tidak. Ada beberapa mayat yang boleh disolati, boleh tidak. Misalnya orang mati syahid, boleh disolati, boleh tidak. Ada yang tidak disolati, ada yang disolati seperti Hamzah. Bahkan Nabi menyolati Hamzah dengan 9 takbir. Gitu. Nah, termasuk anak kecil sampai dia balik, sampai saat-saat belum balik, ini boleh disolati, boleh tidak, sebagaimana yang terangkan oleh Syarbani dalam Al-Qur'an. Apakah boleh mensolati orang yang tidak pernah menjalankan perintah Allah? Boleh, boleh, bahkan tetap wajib, tapi fardu kifayah. Ya, orang yang melakukan dosa besar yaitu bunuh diri, kata Nabi, solati. Solat, aku enggak mau. Ada orang yang meninggalkan hutang, kata Nabi, aku enggak mau nyolati. Solati oleh kalian. Kalau tidak boleh nyolati, tentu Nabi larang, jangan kalian solati. Nabi menyuruh, tapi Nabi tidak mau. Dari sini keluar hukum bahwa orang ahli maksiat disolati oleh keluarga atau teman dekatnya, tidak disolati oleh seorang tokoh, para ulama. Ya, yang sebagai hajar, sebagai peringatan agar kaum muslimin menjauhkan diri dari maksiat. Bagaimana dengan makam yang berbunduk seperti makam kebanyakan yang ada di Indonesia, memakai keramik dan seterusnya? Boleh ditinggikan, tetapi maksimal satu jengkal. Lebih dari satu jengkal tidak boleh. Ketika Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaibar, Nabi mengatakan, jangan engkau biarkan kuburan-kuburan yang meninggi. Engkau harus ratakan dan boleh maksimal satu jengkal. Adapun membangun, menembok, membuat keramik, atap, lampu dan seterusnya, semuanya terlarang, semuanya bid'ah, tidak boleh dilakukan. Cukup memakai batu atau kayu ditancapkan di atas mayat itu, di kepalanya sebagai tanda bahwa di situ, di bawahnya ada mayat. Bagaimana dengan sebagian orang yang mengajikan atau membaca ayat-ayat Al-Quran padahal si mayat belum disucikan atau masih kotor? Tidak ada hubungannya membaca Al-Quran dengan kematian seorang manusia, tidak ada hubungannya. Tidak disunahkan membaca ayat apapun ketika seorang manusia meninggal, ketika seorang muslim meninggal, kecuali sebelum meninggal dituntun dengan, ditalkin dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adapun sudah meninggal, selesai. Tidak ada amalan yang bisa kita lakukan untuk dia kecuali menyolatinya, mendoakannya, itu saja. Mengirimkan pahala Al-Quran, pahala ibadah kita untuk orang yang sudah mati tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum sekalian. Ya, ini datang dari orang belakangan, bid'ah-bid'ah yang dilakukan terutama di negeri. Ya. Saya tidak tahu apakah ini bagian dari syariat atau kebanyakan kaum muslimin di negeri kita. Ya. Karena beberapa riwayat mengatakan, misalnya pesan dari Amr bin As, pesan dari beberapa sahabat, jangan halangi diriku dengan tanah. Ya. Nah, sementara kebanyakan di negeri kita memakai papan, bambu dan seterusnya, apakah ini bagian dari syariat? Oh, maaf. Ya. Kalau ada dalilnya tentu kita. Sampai batas mana seorang laki-laki memanjangkan jenggot? Segenggam, sudah sering kita bahas. Jadi jenggot kita digenggam, lalu kita gunting, potong bawah. Bahkan ini sunnah. Walaupun Nabi tidak pernah menyuruh, walaupun Nabi tidak pernah mencontohkan, tidak ada contoh dari Nabi. Kenapa Al-Albani berani menyunahkan? Karena perbuatan sahabat. Ibnu Umar, Abu Hurairah, orang-orang, sahabat-sahabat yang meriwayatkan memanjangkan jenggot, melaksanakannya. Melaksanakan menggunting segenggam. Ya, kaidah mengatakan yang meriwayatkan hadis lebih paham dengan apa yang dia riwayatkan. Maka dengan kaidah ini termaksud sunnah mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat, karena Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Di antara sunnah sahabat adalah menggunting, memotong segenggam. Maka dibiarkan memanjang sampai di dada, sampai di perut, ini Syaghali mengatakan tidak baik. Bahkan bisa terjatuh dalam bid'ah karena para sahabat melakukan seperti itu. Ya, segenggam. Apakah benar duduknya seorang khatib di atas di antara dua khutbah tidak ada bacaan tertentu, dan bagaimana dengan doa dan selawat? Betul, tidak benar. Tidak ada bacaan apapun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau duduk di antara dua khutbah. Tidak ada salawat, tidak ada doa khusus. Siapa mau berdoa di saat-saat seperti ini, silakan. Doa masalah, bukan doa ibadah. Artinya mau minta apa, silakan. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat itu ada satu saat, ada satu waktu di mana pas waktu itu kita memohon kepada Allah pasti dikabulkan. Hanya Nabi tidak memberitahukan kapan itu. Nabi hanya mengatakan di hari Jumat. Berarti dari mulai subuh, azan subuh sampai maghrib. Hari Jumat itu, karena hari yang dimaksud adalah siangnya. Ya, maka sebagian berpendapat ketika khatib sedang berkhutbah, ketika sedang sholat, ketika sedang duduk di antara dua khutbah, dan pendapat yang paling kuat menyatakan setelah sholat asar. Bagaimana hukumnya adanya kaum waria di dalam Islam? Kalau laki-laki yang seperti wanita, ini sudah ada semenjak dulu. Bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Dan Nabi tidak menafikannya, tidak memaksa dia untuk harus seperti laki-laki, tidak. Nabi biarkan dia berbicara seperti perempuan, lagaknya seperti perempuan, ya, sukanya masak, ya, main boneka, dan sudah, memang ada seperti itu. Jadi, bahkan Nabi biarkan dia berkumpul dengan para wanita, ya, namanya Hid atau Haid, ini disebutkan oleh orang. Lalu ada seorang sahabat datang ke sebagian wanita, ada di antaranya istri Nabi, di situ ada Hid, ya. Nah, lalu Hid ini cerita dengan sahabat laki-laki, ya, mengatakan putrinya Ghailah itu adbara bi arba'in, adbara bi samanin, wa akbala bi arba'in, ya. Putrinya Ghailah itu wanita cantik, menghadap dengan 4, membelakang dengan 8. Ini ucapan orang Arab yang mensaripatikan keadaan fisik seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat menarik, bodinya bagus dan seterusnya. Itu ucapannya seperti itu, menghadap dengan 4, membelakang dengan 8. Tentu tidak bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. 4 apa saja, 8 apa saja, ya, karena memang itu bahasa Arab. Maksudnya seperti itu. Nabi mendengar. Maka Nabi melarang Yid untuk kembali bercampur dengan para wanita. Kenapa? Karena tidak amanah. Di sini dia menceritakan keadaan fisik wanita pada seorang laki-laki, tidak boleh. Menceritakan kecantikan, keindahan tubuh wanita pada seorang laki-laki, tidak boleh. Kecuali apa? Kecuali kecuali dia mau menikahinya. Nanya dan dijawab. Begitu. Nah, lalu dia buktikan dengan nazar dan dinikah. Gitu ya. Tidak nanya doang. Nah, kalau si ada gimana? Kalau si ada gimana? Nanya doang, nazar doang, menikah-nikah. Ya. Jadi nazar melihat wanita itu untuk dinikah. Ya. Bolehkah sholat tangan dan kaki kelihatan meskipun sudah pakai kaos kaki? Kalau boleh, sampai di mana batasannya? Ini mungkin buat awas ya. Tangan bagi wanita adalah aurat, harus ditutup. Yang bukan aurat telapak tangan dari pergelangan sini sampai ujung jari yang bawah atau yang atas. Yang depan atau yang belakang ini bukan aurat, boleh kelihatan. Dan wajah bukannya boleh kelihatan, harus kelihatan. Wajah seorang wanita ketika sholat tidak boleh ditutup. Wajah seorang wanita ketika dia biasa pakai cadar, ketika sholat harus dibuka. Ya, walaupun di situ banyak laki-laki. Dari sini jelas bahwa cadar tidak wajib. Gitu. Nah, adapun kaos kaki ini betul sudah menutup kulit seorang wanita, kulit kaki seorang wanita, tapi belum menutup bentuknya. Karena aurat itu bukan hanya kulit, tapi juga bentuk. Bentuk tubuh seorang wanita harus ditutup. Oleh karena itu, jangan mencukupkan dengan kaos kaki. Ya, pakai kaos kaki boleh, ditambah dengan sarung atau apa yang bisa menutup bentuk kaki seorang wanita. Kita akhir mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.